Sampai detik ini diabetes itu kan dunia barat, pengobatan barat, with all respect, dengan segala hormat, gak selesai ngurusin diabetes. Betul? Sampai mati masa makan obat? Apa Tuhan tidak menciptakan obat untuk diabetes? Apa bumi yang segitu luas kayak begini gak ada obat diabetes gitu loh? Pikir baik-baik, renungin gitu loh. Bumi yang segini banyak, apalagi Indonesia dengan 30 ribu tanaman obat, ya, masa gak ada obat darah tinggi yang bisa menyembuhkan dengan izin Allah? Masa harus makan obat darah tinggi sampai mati? Protokolnya kan begitu. Jadi mari merenung gitu kan. Dalam artian apa-apa yang bagus di sana kita ambil, tapi yang kurang bagus ya kita kembali ke bagaimana konsep manusia itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan semua tanya dokter, jangan semua tanya herbalis, tanya sama Allah. Setuju enggak? Jadi kalau sakit, angkat tangannya, ambil wudu, salat 2 rakaat, minta ampun sama Allah. Tanya sama Allah, "Ya Allah, apa obat untuk sakitku ini?" Clue-nya apa? Cintailah badan Anda. Love your body. Sayangi badan kita. Sayang Bu, Pak. Akhir kehidupan kita cuman panen penyakit. Gara-gara gak mau ngubah isi piring. Ntar haji sekarang berangkat 20 tahun lagi misalkan. Waktu mau berangkat ternyata gagal ginjal. Banyak kayak begitu sekarang. Banyak banget. Ya gimana gagal ginjal? Tiap hari nasi lebihan, minyak, tepung, ya jelas lah. Dan orang gak sadar gitu kan. Ya, gak sadar maksudnya apa? Banyak penyakit-penyakit itu disebabkan karena pola makan sebenarnya. Dan obat tidak akan banyak berefek kalau seandainya pola makan tidak diperbaiki. Ya, dan ingat, ya sekali lagi saya sampaikan, lihat baca tanda-tanda besaran Allah. Kalau kita bicara manusia, manusia itu kan bahan bakunya asam amino. Bahan baku kita hidup ini asam amino. Gen kita itu asam, ya, mungkin kita ingat yang perlu ATGS gitu. ATGS, ya. Adenin, tirosin, apa tuh, guanin, situ lah. Itu ada pada apa? Salah satu bahan sumber asam amino yang paling baik yang ada pada negeri kita ini, ya kalau di Arab Saudi mah kurma ya. Ya. Di Indonesia adanya apa? Air kelapa. Jadi air kelapa itu air yang paling baik asam aminonya, salah satunya. Garam sedikit, kasih kurma sedikit. Enak banget. Di blender, tunggu. Soalnya saya suka di blender tempat, supaya molekulnya, kalau ketemu kurma, supaya molekul kurmanya pecah dan larut dalam air tadi. Tunggu, jangan disaring. Biarkan dia turun dengan sendirinya. Ya, baik kelapa tua atau kelapa muda. Ibu, bapak-bapak yang udah tua, minumnya kelapa tua. Serius. Karena pH kelapa tua itu lebih tidak seasam kelapa muda. Dia lebih cocok buat yang tua. Jadi kalau nanti abang-abang yang giling kelapa itu, giling parut kelapa itu dia bikin santan, kalau air kelapanya minta sama dia, yang dibuang, minum, kasih garam sedikit, ya madahe, itu akan sangat-sangat sehat. Santannya diminum, santannya dibikin susu santan. Sudah tahu cara bikin susu santan? Adalah santan diperes. Ya, nanti Anda blender ya. Kalau saya tadi lagi saya suka di blender. Anda blender nanti sama kurma, sama jahe. Ya, kasih garam sedikit, itu akan jadi minuman yang sangat baik. Entahlah. Kalau dipanaskan mendidih kan santan rusak. Santan itu sebenarnya kalau dia semakin tips awalnya kan semakin alami suatu bahan semakin baik. Ya, meskipun ada memang beberapa bahan yang tidak semuanya itu harus mentah. Contoh Tomat itu ada zat anti kankernya, tapi dia baru keluar kalau tomatnya dikukus. Gitu. Polanya kayak begitu nanti mikirnya, ya. Paprika misalkan, paprika itu bagusnya mentah dimakannya. Gitu, ya. Jadi banyak yang kita bisa ubah Bu sekarang dengan mengubah isi piring, isi gelas, ya. Jadi gelasnya nanti mulai sekarang Anda bisa bikin banyak minuman dari rempah dan rimpang. Piringnya ya sama juga. Jadi ibu-ibu yang mungkin bikinkan suaminya misalkan gulai misalkan ya, gulainya tanpa santan. Nanti gulai tanpa santan namanya apa? Sup. Iya. Iya kan? Kasih tahu sama abangnya, sama suaminya ya, jangan lupa kuahnya diminum. Karena kuahnya kan penuh rempah kan? Gitu. Ya, itulah manfaatnya itu justru. Jadi minum kuah atau makan sayur seperti itu, itu ketika diminum kuahnya itu efeknya akan sangat banyak ke badan kita. ya. Belajarlah untuk masak sehat mulai sekarang. Ya, masak sehat. Ya. Usahakan kalau memasak sesuatu dalam satu hari ya, apalagi ibu-ibu nih. Ya, Anda masak enggak ada minyaknya misalkan, ya, masakannya ya. Santan yang dipanaskan, enggak pakai gula. Jadi nanti kalau bikin sambal bisa enggak pakai gula. Sambal. Gulanya pakai kurma. Kau belum nyobain? Cobain ya, enak. Ya. Bawang merah, cabai rawit, bawang putih, garam, sama kurma. Kasih jeruk nipis sedikit. Enak kan? Bayang aja udah enak. Ya. Makan, buat cocolannya, mas tempe. Terus, tempenya tadi dipotong, sambal tadi diletakkan di tengahnya. Anda sedang makan probiotik plus enzim yang sangat tinggi dari sambalnya. Sambalnya gak usah pedes. Kebayang ya enaknya ya. Atau pagi-pagi bisa bikin jus tempe. Tempe di blender sama kurma, sama jahe. Kasih madu sedikit, kasih garam. Juga sangat baik untuk pencernaan kita. Jadi rempah rimpang. Dan terakhir, terakhirnya itu adalah probiotik sama prebiotik. Makanan yang perlu kita adalah probiotik sama prebiotik. Semakin kita banyak mengkonsumsi probiotik, semakin sehat kita. Probiotik dapat dari mana? Dari makanan-makanan yang fermentasi. Jadi bawang pun, bawang itu kalau Anda mau fermentasi, masuk garam dalam air, ya kasih garam sedikit, kasih gula sedikit, cemplungin garamnya. Nanti coba di browsing, detailnya saya lupa, tapi kurang lebih kayak air ketemu garam, ketemu gula sama bahan yang mau difermentasi. Banyak yang kita bisa fermentasikan dan itu manfaatnya baik untuk pencernaan. Karena zaman sekarang banyak makanan yang kita makan sudah miskin prebiotiknya. Contoh kalau Anda lihat burger, burger itu kan seratnya nggak ada, enzim nggak ada, mineral nggak ada, vitamin nggak ada. Kalori aja yang tinggi sama garam. Seperti itu. Jadi banyak kita bisa perbaiki dengan mengubah isi makanan. Dan memang Allah menciptakan ya, khususnya di Indonesia ya. Kita beruntung dan bersyukur sepanjang negeri kita ini banyak sekali makanan-makanan sehat. Dan Indonesia itu relatif orangnya sehat-sehat sebenarnya. Ya, mereka makannya juga baik. Mulai bermasalah makanan atau mulai bermasalah penyakit muncul itu gara-gara apa? Gara-gara kita sudah kenal dengan banyaknya rasa dan variasi makanan. Kalau Anda mau mengubah ini, maka misalkan di kantor, snack-nya coba diubah. Jangan lagi kue-kuean. Ya. Apa misalkan yang boleh diganti di situ? Ya buah mungkin, atau yang rebus-rebusan. Kue-kuean kenapa? Kan tepung lagi. Gitu loh. Sudah ada tepung apalagi situ? Gula. Ya. Ini Bu, Pak. Yang kita lagi-lagi sampai yang kita mau kejar di sini adalah meng-create habits atau kebiasaan. Kalau kebiasaan hidup sehatnya jauh lebih banyak daripada kebiasaan tidak sehatnya, aman. Insya Allah aman. Dan ingat sekali lagi, ya, tubuh kita, banyak orang tanya sama saya, dokter, herbal itu kerjanya lama ya? Misalkan gitu kan? Bisa ya, bisa enggak? Jadi tumbuhan kayak begini, misalkan jahe kayak begini, kalau lagi pusing, saya misalkan lagi pusing gitu kan, minum jahe, biasanya hilang aja tuh pusingnya. Kenapa? Karena relatif badan saya, relatif, udah clean, udah bersih gitu kan. Kalau Anda udah biasakan minum mereka-mereka ini tiap hari, maka tiap hari mereka patroli. Bersih-bersih badan. Jadi ketika nanti ada satu bagian yang memang dibutuhkan untuk diintensifkan, maka bagian, misalkan sakit kepala misalkan, dia punya anti nyeri misalkan, jahe ini punya anti nyeri, maka anti nyeri dia langsung kerja ke tempat yang itu tadi. Tapi kalau orang relatif gak clean, dia patroli dulu membersihkan yang lain. Makanya herbal itu cenderung kerjanya katanya lebih lama gara-gara itu. Jadi kalau orang yang gak biasa hidup sehat, ketika minum herbal, dia patroli untuk bersihkan yang lain, maka butuh waktu. Paham ya? Itu sebabnya untungnya kalau kita sudah biasakan hidup sehat, ya tanpa makanan-makanan yang tadi saya katakan tinggi kalori, tinggi gula, segala macam, maka insya Allah anak kayak ini cepat kerjanya. Bahkan yang, pernah gak ibu bapak sekalian nyobain yang lagi pusing makan garam? Pusing makan garam. Hilang pusingnya biasanya. Ya, apalagi dimasukkan di bawah lidah. Jadi lidah kita kan ini kan lidah nih. Biasa kalau Anda yang pernah lihat orang darah tinggi yang minum obat di bawah lidah itu, nah, madu dan garam juga bisa di situ ditaruh. Supaya cepat serapnya. Jadi ambil madu yang kental, taruh di bawah lidah. ambil garam taruh di bawah lidah. Lagi anak-anak mual ya mungkin ya, atau mungkin gak bisa makan, biasanya juga kurang asupan mineral, bukan kurang garam, ya asupan mineral, karena garam tuh isinya mineral ya. Garam dapur mineral, tapi mineralnya sudah banyak hilang dalam prosesnya. Makanya saya katakan kalau mau lebih baik ya garam dapurnya diganti dengan garam, kalau dapat Himalaya silakan, atau garam gunung boleh, atau garam laut boleh yang masih utuh mineralnya. Ya, banyak yang jual. Ya, Anda bisa browsing. Wa bil ashari hum yasa.